Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 716. Kitab Rahasia Zakat. Lanjutan dari sebelumnya. Bagaimanapun adanya, tetapi tidak adalah hubungan muamalah antara dia dan orang fakir itu, sehingga ia memandang dirinya telah berbuat baik kepada si fakir. Manakala terdapat kebodohan itu, dengan memandang dirinya telah berbuat baik kepada si fakir, lalu bercabanglah daripadanya pada zahirnya apa yang telah disebutkan pada pengertian al-mani, yaitu membicarakan, menzahirkan, dan meminta balasan dari si penerima itu. Dengan ucapan terima kasih, dengan doa, pelayanan, penghormatan, pengagungan, penegakan hak-haknya, mendahulukan di majelis-majelis, dan mengikutinya dalam segala hal. Maka ini semuanya adalah buah daripada al-mani. Dan arti al-mani pada batin ialah apa yang telah kami sebutkan itu. Adapun al-adha, zahirnya ialah menghina dan memberi malu, mengeluarkan kata-kata kasar, bermasam muka, dan merusakkan kehormatan si fakir dengan melahirkan pemberian itu serta dengan berbagai macam cara merendahkan orang yang menerima itu. Batinnya, yaitu sumbernya ada dua hal. Satu, tidak suka melepaskan harta dari tangan yang sangat beratlah yang demikian atas dirinya. Maka yang demikian itu sudah pasti menyempitkan makhluk. Kedua, dia melihat dirinya lebih baik dari orang fakir. Dan orang fakir itu disebabkan keperluannya adalah lebih hina daripadanya. Kedua sumber tadi terjadinya jadi karena kebodohan. Mengenai tidak suka melepaskan harta, itu adalah suatu kedunguan. Karena orang yang tidak suka menyerahkan sedirham dalam balasan yang menyamai 1000 dirham, itu adalah sangat dungu. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa menyerahkan harta adalah karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan pahala yang ada di negeri akhirat. Dan itu adalah lebih mulia daripada apa yang diserahkan. Atau diserahkannya untuk mensucikan dirinya dari kehinaan pikir, atau bersyukur karena mengharap tambahan. Bagaimanapun, diumpamakan, tetapi tidak suka menyerahkan harta itu, tidak ada alasan sama sekali. Mengenai yang kedua, yaitu memandang dirinya lebih mulia dari si fakir, itu juga tanda kebodohan. Karena kalau diketahuinya kelebihan miskin dari kaya, dan diketahuinya bahaya yang dihadapi oleh orang-orang kaya, niscaya tidak akan dihinakan orang-orang fakir. Bahkan ia mengambil berkat daripada orang fakir dan bercita-cita memperoleh derajat kefakiran itu. Orang-orang kaya yang soleh akan memasuki surga sesudah orang-orang fakir dengan 500 tahun. Dari itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, mereka itu merugi. Bertanya Abu Dzar, siapakah mereka itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang banyak harta. Kemudian, bagaimanakah ia menghinakan orang fakir? Padahal orang fakir itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala tempat ia berniaga. Karena ia mengusahakan harta dengan rajin, memperbanyakkan harta dan bersungguh-sungguh menjaganya sekedar perlu. Dan ia telah dimastikan bahwa menyerahkan kepada orang fakir sekedar keperluannya. Dan dilarang melebihi daripada itu yang mendatangkan madarat kepadanya kalau diserahkan. Maka orang kaya adalah dilayani untuk berusaha menghasilkan rezeki orang fakir dan dibedakan dari orang fakir dengan menghadapi kedzaliman, mengalami penderitaan, dan menjaga diri dari segala yang tidak perlu sampai ia mati. Lalu hartanya dimakan oleh musuh-musuhnya. Jadi, manakala telah tersingkir sifat tidak suka dan berganti dengan suka dengan senang, dengan taufik Allah Ta'ala kepadanya, pada pelaksanaannya, kewajiban dan digenggamkannya harta kepada orang fakir, sehingga terlepas daripada buruknya nasib dengan diterimanya pemberian itu daripadanya, maka hilanglah al-adha, penghinaan masam muka, dan bertukarlah dengan kegembiraan, pujian, dan penerimaan kenikmatan itu. Itulah tempat terjadinya al-mani dan al-adha. Kalau Anda mengatakan bahwa melihat dirinya dalam tingkat orang yang berbuat baik adalah suatu hal yang sulit, adakah tanda yang dapat ia menguji hatinya dengan tanda itu, sehingga ia mengenal bahwa dia tidak melihat dirinya berbuat baik? Maka ketahuilah bahwa ia mempunyai tanda yang halus dan jelas. Yaitu, kalau diumpamakan si fakir itu telah berbuat suatu penganiayaan atas dirinya, atau si fakir itu menolong musuhnya umpamanya, maka adakah bertambah perlawanan batinnya dan menjauh hatinya dari si fakir itu dengan perlawanan batinnya sebelum bersedekah itu? Kalau bertambah, maka tidaklah terlepas sedekahnya dari campuran al-mani, karena dengan sebabnya telah terjadi apa yang sebetulnya tidak diharapkan terjadi sebelumnya. Kalau Anda mengatakan, ini adalah soal yang sulit dan tidak terlepaslah hati seseorang daripadanya, maka apakah obatnya? Maka ketahuilah bahwa ia mempunyai obat batin dan obat zahir. Obat batin ialah mengenal segala hakikat yang telah kami sebutkan pada pemahaman yang wajib itu. Sesungguhnya orang fakirlah yang berbuat baik kepadanya pada mensucikannya dengan menerima sedekah. Adapun obat zahir, maka ialah segala perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang bersifat dengan almani itu. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang timbul dari budi pekerti yang baik, niscaya akan mencelup hati itu berbudi pekerti yang baik, sebagaimana akan datang segala kunci rahasianya pada bagian yang penghabisan dari kitab ini. Dari itu, sebagian mereka meletakkan sedekah di hadapan orang fakir dan tegak berdiri di hadapannya, meminta kiranya fakir itu bersedia menerima sedekahnya, sehingga ia berada dalam bentuk orang yang meminta. Di samping, ia merasa tidak senang kalau sedekahnya ditolak. Sebagian mereka membuka tangannya, supaya fakir itu mengambil dari tangannya dan tangan si fakir menjadi di atas. Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salmah radhiyallahu anha, apabila mengirimkan suatu pemberian kepada orang fakir, mengatakan kepada utusan yang membawa kiriman itu, hafalkanlah doa yang dibacakan fakir itu. Kemudian, keduanya membalas seperti doa yang dibacakan si fakir, seraya mengatakan, dengan demikian, ikhlaslah sedekah kami bagi kami. Mereka sebetulnya tidak mengharap doa, karena itu menyerupai pembalasan. Dari itu, mereka membalas doa yang dibacakan si fakir dengan doa yang seperti itu pula. Begitulah diperbuat oleh Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhu. Dan begitu pula lah orang-orang yang menitik beratkan perhatiannya pada hati, mengobati hatinya. Dan tidak adalah obat dari segi zahir selain dari segala amal perbuatan ini yang menunjukkan kepada kehinaan, kerendahan diri dan menerima nikmat Allah Ta'ala. Dan dari segi batin, ialah segala pengetahuan atau marifah yang telah kami sebutkan itu. Ini dari segi amal perbuatan. Dan yang itu dahulu dari segi ilmu pengetahuan. Dan tidaklah hati itu diobati selain dengan obat ilmu dan amal. Syarat ini dari zakat adalah sejalan dengan jalannya khusyuk dari sholat. Hal itu dibuktikan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah bagi manusia dari sholatnya selain dari pada apa yang dipahaminya. Dan ini adalah seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima Allah sedekah orang yang membangkit-bangkitkan. Dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan al-mani atau menyebut-nyebutkan, dan al-adha atau menyakitkan. Surat Al-Baqarah ayat 264. Adapun fatwa ulama fikih, dengan jadinya zakat itu menjadi zakat dan terlepasnya tanggung jawab dengan penyerahan yang seperti itu, tanpa syarat yang kami sebutkan, adalah berdasar hadis lain yang sudah kami tunjukkan pengertiannya dalam kitab sholat dahulu. Tugas ke-6. Hendaklah dipandangnya pemberian itu kecil saja. Karena kalau dipandangnya besar, maka timbullah kebanggaan di dalam hatinya. Dan sifat kebanggaan itu termasuk sifat yang membinasakan. Dan itu membatalkan segala amal perbuatan. Berfirman Allah Ta'ala, wa yawma hunaini id a'jabatkum kafratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, dan di hari perang Hunain, ketika kamu membanggakan diri karena banyak jumlahnya, tetapi jumlah yang banyak itu tidak menolong kepada kamu sedikitpun. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan ada yang mengatakan bahwa taat kalau dipandang kecil, maka besarlah dia pada sisi Allah Ta'ala. Dan maksiat kalau dipandang besar, maka kecillah dia pada sisi Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik tidak akan sempurna selain dengan 3 perkara. Memandangnya kecil, menyegerakannya, dan menutupkannya. Dan tidaklah memandangnya besar itu dinamakan al-mani dan al-adha. Karena kalau diserahkannya harta kepada pembangunan masjid atau langgar, niscaya mungkin di situ memandangnya besar, dan tidak mungkin al-mani dan al-adha. Tetapi membanggakan diri dan memandang amalan itu besar, berlaku dalam segala ibadah. Dan obatnya ialah ilmu dan amal. Adapun ilmu, yaitu ia mengetahui bahwa 1/10 atau 1/40 adalah sedikit dari yang banyak. Dan dia telah merasa puas bagi dirinya dengan pemberian di tingkat yang paling rendah itu. Sebagaimana telah kami sebutkan pada pemahaman yang wajib dahulu. Dari itu, wajarlah dia merasa malu dari pemberian yang demikian. Bagaimanakah kiranya ia memandang besar? Kalau naiklah ia ke derajat yang lebih tinggi, lalu memberikan semua hartanya ataupun sebagian besar hartanya, maka hendaklah ia memperhatikan bahwa dari manakah harta itu datang dan kemanakah hendak digunakannya. Harta itu adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Allah boleh menyebut-nyebutkannya karena telah menganugerahkannya kepada seseorang dan memberikan taufik kepada orang itu untuk menyerahkannya. Maka mengapakah ia membesar-besarkan pemberiannya pada Allah Ta'ala akan sesuatu yang sebetulnya kepunyaan Allah Ta'ala? Kalau keadaannya menghendaki bahwa ia memandang ke akhirat dan memberikannya untuk memperoleh pahala, mengapa ia membesar-besarkan pemberian yang ditunggukannya pahala yang berlipat ganda itu? Adapun amal, maka ia memberikan harta itu sebagai pemberian karena malu dari kegigiran dengan menahan sisa hartanya dari pada Allah Azza wa Jalla. Maka adalah sifatnya merasa enggan dan malu seperti sifat orang yang diminta mengembalikan barang simpanan yang ada padanya. Maka ditahannya setengah dan dikembalikannya setengah, sedang harta seluruhnya adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan seluruhnya adalah lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, dia tidak menyuruhkan hambanya dengan demikian, karena menyusahkan bagi hamba itu, lantaran kegigirannya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala. Fayuhsikum tabkhalu. Artinya, maka didesakkan Allah akan kamu, niscaya kamu akan kikir. Surat Muhammad ayat 37. Tugas ke-7. Bahwa dipilihnya daripada hartanya yang paling baik, yang paling disayanginya, yang paling mulia dan yang paling cantik. Karena Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima melainkan yang baik. Apabila yang dikeluarkannya untuk sedekah itu dari harta yang diragukan halalnya atau harta subhat, maka kadang-kadang harta itu bukan miliknya secara mutlak, sehingga tidaklah harta itu menjadi sebagaimana yang diharapkan. Tersebut pada hadis yang diriwayatkan Aban dari Anas bin Malik. Amat baiklah kiranya bagi seorang hamba yang mengeluarkan untuk sedekah dari harta yang diusahakannya, tidak dari kemaksiatan. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Al-Bazar dari Anas. Apabila yang dikeluarkan itu tidak daripada harta yang baik, maka itu adalah setengah daripada kurang adab atau kurang sopan. Karena mungkin ditahannya yang baik untuk dirinya sendiri, atau untuk hambanya, atau untuk keluarganya. Jadi ia lebih memilih dan mementingkan orang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau diperbuatnya demikian terhadap tamunya, disuguhkannya makanan yang paling buruk kepada tamu itu di rumahnya, maka sesungguhnya ia menyesakkan dadanya dengan yang demikian. Demikianlah kiranya, kalau ada pandangannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kalau pandangannya terhadap dirinya sendiri dan pahalanya di akhirat, maka tidaklah namanya berakal orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan tidaklah harta itu menjadi kepunyaannya selain daripada apa yang telah disedekahkannya. Maka itulah yang kekal. Atau apa yang telah dimakannya, maka itulah yang binasa. Dan apa yang dimakannya adalah menunaikan hajat hidup yang sekarang, maka tidaklah termasuk berakal orang yang memperhatikan semata-mata kepada masa dekat dan meninggalkan penyimpanan untuk masa depan. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau keluarkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi. Dan janganlah kamu pilihkan yang buruk-buruk di antaranya yang akan kamu nafkahkan. Sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya kalau diberikannya kepada kamu, melainkan dengan memincingkan mata." Surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, kamu tidak mengambilnya kecuali dengan merasa benci dan malu. Itulah artinya memicingkan mata. Maka tidaklah kamu memilihkan Tuhanmu dengan yang demikian. Pada hadis disebutkan, didahulukan oleh sedirham akan 100.000 dirham. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Hibban. Dengan dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya yang paling halal dan yang paling baik, maka keluarlah yang demikian itu dengan keridaan dan kegembiraan memberikannya. Kadang-kadang dikeluarkannya 100.000 dirham daripada hartanya yang tidak disukainya. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa ia tidak mengutamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang dikasihinya. Dengan sebab yang demikian, maka dicacikan oleh Allah suatu golongan yang menjadikan untuk Allah apa yang tidak disukainya. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan mereka hubungkan dengan Allah apa-apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka. Dan lidah mereka menjadi terakan kepalsuan bahwa mereka akan mendapat kebaikan. Tidak. Sebagian ahli bacaan Al-Quran atau ahli qiraat berhenti atau waqaf pada kata-kata tidak untuk membohongi mereka, kemudian memulai lagi dan menyambung, yang artinya sesungguhnya untuk mereka adalah neraka." Surat An-Nahl ayat 62. Artinya, sesungguhnya bagi mereka neraka, karena mereka jadikan bagi Allah apa yang tidak mereka sukai. Tugas ke-8. Hendaklah dicari untuk menerima sedekahnya orang yang menjadi suci sedekahnya dengan orang itu. Dan tidak dicukupkan saja asal orang itu termasuk dalam golongan yang 8. Karena dalam keseluruhan golongan yang 8 itu terdapat sifat-sifat tertentu, maka hendaklah diperhatikan sifat-sifat yang tertentu itu, yaitu ada 6 perkara. 1. Hendaklah dicarikan orang-orang yang takwa, yang berpaling dari dunia, menjuruskan hidupnya untuk perniagaan akhirat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah engkau makan selain dari makanan orang yang bertakwa, dan janganlah dimakan makanan engkau selain oleh orang yang bertakwa." Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id. Inilah kiranya, karena orang yang bertakwa itu dapat meminta pertolongan kepada takwa, maka adalah Anda bersama-sama dengan dia dalam mengerjakan taat, disebabkan Anda memberikan pertolongan kepadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa, dan tunjukkanlah perbuatan baikmu kepada orang-orang mukmin." Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Abi Sa'id. Dan pada riwayat yang lain disebutkan, "Tambahkanlah makananmu kepada orang yang engkau kasihi pada jalan Allah Ta'ala. Diriwayatkan Ibnul Mubarak dari Adi Dahak. Adalah sebagian ulama mengutamakan makamannya kepada orang-orang sufi yang fakir, tidak kepada orang lain. Lalu orang bertanya kepadanya, kalau Tuhan ratakan pemberian Tuhan itu kepada semua orang fakir, tentulah lebih baik. Ulama itu menjawab, tidak, cita-cita dari fakir yang sufi itu adalah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kalau datanglah kepapaan kepada mereka, niscaya hancurlah cita-cita seseorang mereka. Dari itu, aku lebih menyukai mengembalikan cita-cita seseorang kepada Allah Azza wa Jalla daripada memberikan kepada 1.000 orang yang cita-citanya duniawi. Ucapan yang di atas ini disampaikan orang kepada Junaid, maka diterimanya dengan baik. Seraya mengatakan, yang mengucapkan kata-kata ini adalah salah seorang daripada aulia Allah Ta'ala. Seterusnya, Junaid mengatakan, belum pernah aku mendengar sejak dahulu perkataan yang lebih baik daripada ini. Kemudian diceritakan bahwa ulama yang mengucapkan kata-kata di atas tadi rusak keadaan perniagaannya. Ia bercita-cita meninggalkan tokonya. Lalu Junaid mengirimkan bantuan harta kepadanya dan berpesan, jadikanlah harta ini modalmu. Janganlah engkau tinggalkan toko itu, karena berniaga tidaklah mendatangkan madarat bagi orang yang seperti engkau. Ulama itu adalah penjual sayur-sayuran. Tidak mau mengambil pembayaran dari orang-orang fakir yang membeli padanya. 2. Hendaklah orang yang dikhususkan diberikan itu dari ahli ilmu khususnya. Karena yang demikian adalah menolong orang itu kepada ilmu. Dan ilmu adalah ibadah yang paling mulia manakala benar niat padanya. Adalah Ibnul Mubarak mengkhususkan pemberiannya kepada ahli ilmu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapakah tidak Tuhan ratakan pemberian itu? Ia menjawab, aku tidak mengenal sesudah derajat kenabian yang lebih utama daripada derajat alim ulama. Apabila hati salah seorang ulama terganggu dengan sesuatu keperluan, maka tidaklah tercurah hatinya itu kepada ilmu dan tidak lagi menerima orang untuk belajar. Dari itu, berusaha mencurahkan hati mereka kepada ilmu adalah lebih utama. 3. Hendaklah orang diberikan itu, orang yang diberikan itu, orang yang benar takwanya dan ilmunya dengan ketauhidan. Ketauhidannya itu ialah apabila ia menerima pemberian, lalu memuji Allah, mensyukurinya, dan memandang bahwa nikmat itu daripadanya, dan ia tidak memandang pada perantara atau si pemberi. Inilah kesyukuran hamba yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memandang bahwa nikmat itu semua adalah daripadanya. Dalam wasiat Luqman kepada putranya disebutkan, janganlah engkau adakan di antara engkau dan Allah pemberi nikmat yang lain, dan engkau hitung nikmat dari orang lain itu kepada engkau sebagai hutang. Dan barang siapa mensyukuri selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia seolah-olah tidak mengenal yang memberikan nikmat itu. Dan tidak meyakini bahwa orang perantara itu adalah terpaksa diperuntukkan untuk memberi dengan penunjukan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala telah menguasakan kepadanya faktor-faktor untuk berbuat dan memudahkan sebab-sebab untuk berbuat. Lalu orang itu memberikan dan dia itu terpaksa, Kalau ia menolak, tidak mau memberikannya, maka ia tidak sanggup setelah dicurahkan Allah ke dalam hatinya bahwa kemuslihatan agamanya dan dunianya adalah pada perbuatan itu.